tatlısın tatlı, yamanis. Tiap pagi giat berolahraga, pergi bermain golf hingga datangnya siang. Terus ke salon untuk mandi susu. Tante Sun, oh Tante Sun, tante yang giat. Segala rapat dan berbagai arisan, pagi, siang, dan malam tak pernah terlewatkan. Oh Tante Sun, oh Tante teladan. Direktur dan makelar tekuk lutut karena Tante Sun. Tante Sun, oh Tante Sun, tante yang gaya, tidak pernah merasa kesusahan. Senyum kiri dan kanan memikat tua muda. Oh Tante Sun, oh Tante, Tante Sun. Senyum kiri dan kanan.